ing tengah wengi nambahi kanganku. Saben wengi rapi sok turu mung eling awakmu. Teleponmu nita angkat sang ayu tambah nelongso, so kapan aku bisa ketemu seliramu. Aku pengen nyawang cahyaning bulan, aku pengen dansam dongkal tresna. Pengen